Media. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I need a coffee. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Jogja ya. Senang sekali saya Dona Oriza kembali bersama Anda dalam Coffee's Break. Dan pastinya gak cuma saya sendiri, ada biang penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Gimana Bang liburan lebaran ini? Panas. Makanya badan gue hitam. Cie, segitu hitam gue gimana ya? Gosong gitu ya kena matahari. Enak dong bermandikan matahari. Enggak, panas. Hah? Panas. Jadi gimana sih bedanya? Panas apa nih maksudnya nih? Panas. Gak ada AC. Ya mana semua-muanya deh, pokoknya liburan kali ini kurang adem. Waduh, gawat nih. Jangan-jangan dompetnya juga panas. Iya. Oh, kalau dompet panas banget. Panas banget ya? Iya. Bisnis lancar artinya. Bukan. Terlalu banyak kasih THR. Waduh, gak apa-apa Bang, semoga nanti digantikan lagi lebih banyak, lebih besar, amin. Gimana tuh Bang, ada oleh-oleh cerita apa nih selama perjalanan bisnis dulu, bisnisnya di libur lebaran ini? Ya, kebetulan ketemu dengan beberapa teman-teman blogger gitu. Jadi saya sempat ketemu beberapa teman-teman blogger ya, yang tadinya cuma ketemu di alam maya. Gitu loh. Dan kita banyak tukar pendapat gitu loh. Dan saya dapat ilmu baru. Makanya sore ini kita mau cerita tentang gaul marketing. Nah ini dia nih, ini olah-olah yang ditunggu-tunggu ya. Ilmu baru lagi. Sebenarnya apa nih kata gaul nempel di marketing? Iya. Jadi kan sebenarnya gak mudah banget gitu loh. Jadi zaman sekarang itu kan sukses kita, apakah karir, apakah segala macam, sukses kita ditentukan oleh pergaulan kita. Jah, oh gitu ya? Sederhana sekali. Sudah bergaul dengan berapa orang hari ini Bang? Nanti kan pasti kalau bergaul nih, ya gitulah. Kesuksesan kita bisa dilihat dari pergaulan kita. Ya, jadi makanya pergaulan menjadi titik kata kunci sekarang. Gaul. Gitu loh, kalau lo kagak gaul gitu loh. Dan yang membuktikan jadi fakta itu didukung oleh bahwa menurut survei rata-rata lebih dari 80% bisnis ya dari UKM itu datangnya dari referral, artinya langganan gitu loh, memberikan referral gitu loh ke UKM itu, sehingga bisnisnya berkembang. Bukan karena iklan, bukan karena segala macam, tapi UKM itu berdasarkan referral business 80%. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya kalau mereka tidak bergaul, kalau pergaulan mereka sombong, mereka anonim, mereka arogan, mereka tidak disenangi oleh konsumen, dan dalam pergaulan mereka diveto negatif gitu loh, akibatnya bisnis mereka tidak akan berkembang. Jadi survival dari bisnis-bisnis kecil itu ditentukan oleh pergaulannya, bagaimana yang punya bisnis bergaul dengan para pelanggannya. Gitu. Oke, nah ini mungkin juga ada yang sudah melakukannya, ada yang belum. Iya, jadi kita kan sama juga di kantor juga. Ya kan, kalau pergaulan kita bagus, ya gampang naiknya, disenangin orang, populer gitu kan. Tapi kalau enggak ya susah. Sama juga gitu loh. Anda kuper, kagak dapat suami, kagak dapat istri yang bagus. Tapi kalau pergaulan Anda luar biasa hebatnya gitu loh. Ya kan pasti kan, maka pergaulan Anda sedemikian hebat dan dahsyatnya gitu kan. Maka Anda punya jodoh juga pasti dari pergaulan yang luar biasa gitu. Setuju sih itu. Iya. Kalau mau yang biasa-biasa ya udah mainnya di situ-situ aja. Nah, dalam salah satu kasus studi yang kemarin kita bedah gitu loh, itu kebetulan kasus kriminal. Gitu loh. Jadi belum lama ini ada seorang putra dari orang kaya Taiwan kalau nggak salah, itu yang dipenjara, gitu loh, dimasukin penjara setelah dia memperkosa sekian puluh model gitu loh. dan itu lebih dari 50, 80 kalau nggak salah. Itu kan Anda membuktikan dong. Playboy banget orang ya. Padahal gue udah lihat mukanya kan kayak ganteng-ganteng amat gitu. Tapi kan kalau sampai dia bisa melakukan hal itu, Anda bisa lihat pergaulannya itu luar biasa, gaul banget gitu. Gitu. Mungkin dia dompetnya adem bang, agak panas. Jadi banyak ya 50 wanita. Semuanya super model lah ya, seksi-seksi ya. Makanya kita bicara tentang gaul marketing. Jadi saya rasa salah satu kata kunci zaman sekarang itu adalah gaul itu adalah benar-benar marketing itu ditentukan juga suksesnya oleh pergaulan kita. Oke, okay, nah nanti seberapa jauh manfaat dari gaul marketing ini untuk Anda, untuk meningkatkan citra diri juga citra bisnisnya. Kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap menghadirkan Bang Kavi Kurnia hanya di Pas FM. Silakan Anda yang mau berinteraksi melalui SMS kami di 0816 924 924, telepon di 021 633 9160, atau Anda bebas pulsa boleh di luar Jakarta 0800 10 Pas FM. We'll be right back.